السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله: وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة، وهو مجمع عليه. Ini yang terakhir kita bahas. Dengan pembahasan kemarin sudah jelas hubungannya antara hadis ini dengan terjemah, yaitu hadis tentang apakah namimah, atau disebutkan apakah al-'idh atau al-'idhah. Apakah itu sihir? Orang yang memindahkan kalimat-kalimat, menukil kalimat-kalimat dari satu ke yang lainnya untuk mengadu domba. Baik, maka cocoklah dengan judul bab, Syai'un min anwa'is sihir, sedikit dari macam-macam sihir. Berarti di antara macam-macam sihir adalah namimah. Qala Ibn Hazm, ittafaqu ala tahrimil ghaibah wan namimah. Sudah sepakat para ulama atas haramnya ghibah dan namimah. Wa hiya fi ghairi an-nasihatil wajibah, dan itu bukan pada perkara nasihat yang wajib. Kalau nasihat yang wajib tidak disebut ghibah, tidak disebut namimah. Apa itu nasihat yang wajib? Menyampaikan peringatan bahaya seorang yang menyesatkan. Da'i ila dhalal, da'i ila al-bid'ah, da'i ila syirki, penganjur-penganjur kesyirikan, pengajak-pengajak kesesatan yang mengajak kepada ajaran-ajaran baru. Maka mau tidak mau wajib kita menyampaikan pada umat, hati-hati dari si fulan, dia mengajarkan kesesatan. Hati-hati dari si Allan, dia mengajarkan pemahaman-pemahaman menyimpang, pemahaman khawarij, pemahaman teroris, dan seterusnya. Itu nasihat wajibah. Tetapi yang dimaksud dengan ghibah, namimah, adalah bukan yang seperti itu. Tetapi perkara-perkara yang sifatnya pribadi, atau kalau namimah, yang mengadu domba antar dua golongan. Wa fihi dalilun ala annaha minal kabair. Berarti di sini ada dalil bahwa namimah termasuk dosa besar. Di mana dalilnya, atau di mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya pada kalimat mal'idhah. Ala unabbiukum ma al'adhah. Maukah aku beritahukan apa itu al'adhah? Dijuluki namimah dengan sihir, dijuluki namimah dengan al-adah kahana, dijuluki namimah dengan al-adah bermakna zur, menunjukkan kalau dia dosa besar. Karena sihir minal mubiqat, dosa besar yang membinasakan, dosa besar yang menghancurkan. Sedangkan ini namimah disamakan dengan al-adah atau al-adah, sihir. berarti dosa besar. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa al-'idhah adalah namimah. Apa itu namimah? Al-qalatu bainan nas. Berkata Abu Sa'adat Ibnu Al-Athir fi gharib al-hadis, ay kathratul qawli, banyak bicara. Wa iqa'ul khusuma bainan nas, dan meletakkan permusuhan di tengah-tengah manusia. Wa minhul hadis, di antaranya ada hadis, fa fashatil qalatu bainan nas, maka tersebarlah al-qalatu bainan nas, tersebarlah al-qalah bainan nas. Maknanya ucapan-ucapan yang banyak, ucapan-ucapan yang jelek, ucapan yang memprovokasi. Ini barakallahu fikum makna namimah. Mahia al-qalatu bainan nas. Menyebarkan ucapan-ucapan provokasi di tengah-tengah manusia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa lahuma 'an ibn 'Umar أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من البيان لسحرا. Sesungguhnya termasuk sihir adalah penjelasan-penjelasan. Bayan. Apa itu bayan? Walaupun diterjemahkan penjelasan-penjelasan, tapi sesungguhnya bayan itu adalah ucapan yang diucapkan dengan indah, dengan bagus, dengan permainan kata, sehingga orang bisa terbawa, orang bisa terpengaruh. Berbeda kalau pembicaraan itu dengan hujjah. Ada dua, al-kalam. Ada jenis yang hujjah, penuh dengan dalil-dalil, bukti-bukti-bukti. Maka yang ini akan mempengaruhi. Tetapi tidak disebut sihir. Tidak disebut sihir. Kalau yang kedua, balaghah, keindahan berbicara, atau ilmu kalam, ilmu mantik, inilah yang kadang berpengaruh dan dijuluki sihir. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah SAW berkata, di antara bayan ada sihirnya. Di antara bayan, ini bayan, ini bayan. Bukan seluruhnya. Di antaranya ada sihirnya. Kenapa dan mengapa disebut sihir? Sama seperti kemarin ketika kita berbicara namimah dengan teher. Ada persamaan, persamaan, persamaan, persamaan. Ternyata bayan atau balaghah atau ilmu kalam atau mantik juga disebut teher. Apa persamaannya? Pertama, yufsid. Sihir merusak, bayan juga merusak. Berarti kalau bayannya tidak merusak, bukan sihir. Berarti bayan yang ini, penjelasan dengan hujah-hujah dan bukti-bukti. Tapi kalau bayan hanya dengan permainan balaghah, hanya dengan permainan kata, hanya dengan ilmu kalam, ilmu mantik, itu sihir. Ada seorang dai berkata bahwasanya pencuri itu baik. Kaget semua. Kaget kan pencuri itu baik? Kalau tidak ada pencuri, tidak ada penjahat. Tidak perlu ada satpam, tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada. Dan mereka kehilangan pekerjaan seluruhnya. Jadi dengan adanya penjahat, dengan adanya pencuri, dengan adanya perampok, maka membuka lapangan pekerjaan untuk sekian banyak keamanan dan polisi. Apa ini namanya nih? Permainan kata. Kok bisanya orang jahat jadi baik? Karena tanpa mereka, tanpa penjahat-penjahat itu, gak kepake polisi. Gak kepake. Satpam-satpam. Barakallahu fiikum. Biasanya, penjelasan seperti itu, bukan hanya yusid. Dia memiliki seher. Dengan makna kesamaran. Tiba-tiba orang berubah. Tiba-tiba orang berubah. Dalam satu saat. Kemarin kan kita contohkan seorang teman yang akrab. Tiba-tiba besoknya, assalamualaikum, kemana? Meleos. Gak senyum. Duh, kenapa orang ini? Persis kayak orang kena seher. Berubah. Bayan juga sama. Bayan juga sama. Satu orang tertangkap di masa khilafah Bani Umayyah. Bersama 30 tokoh sesat. 30 tokoh sesat. Salah satunya Syabun. Pemuda. Masih muda. Yang ini tokoh-tokoh sudah sepuh. Akan dihukum mati ini semua. Pemuda ini ditanya, kamu bagaimana bisa terbawa mereka? Aku safar dalam perjalanan. Begitu panas sangat terik, aku cari naungan. Ada satu pohon kurma. Aku mendekati pohon kurma itu dan duduk di bawah naungannya. Ternyata ada satu orang tua. Di situ lagi duduk juga. Nyapa. Orang tua itu bertanya, wahai anak muda, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang menyuruh kamu naik? Kalau gak naik, saya bunuh. Setelah itu dia potong kakimu dua-duanya. Dan kemudian berkata, naiklah. Kalau gak naik, saya bunuh kamu. Bagaimana pendapatmu? Kata anak muda tadi, walim. Bagaimana dengan pemikiran mereka, dianggap pemikiran padahal agama Islam memerintahkan untuk berimanlah. Allah perintahkan untuk beriman, kemudian Allah takdirkan kafir. Kata pemuda tadi, walim. Bagus. Setelah itu dia jadi qadariyah. Satu majlis saja. Satu majlis jadi qadariyah. Tidak percaya pada takdir. Enggak mungkin, kata dia. Masa Allah suruh beriman, kemudian ditakdirkan kufur. Berpisah. Pemuda tadi jadi qadariyah bersama 30 orang qadariyah ini. Dan dihukum waktu itu sebagai murtad. Karena mengingkari rukun dari rukun-rukun iman. Hanya duduk satu majlis beberapa menit. Ada bayan minas sihir. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan-penjelasan itu ada sihirnya. Di antara penjelasan-penjelasan ada sihirnya. Barakallahu fikum. Sudah dibahas. Masalah takdir. Bahwa Allah SWT menakdirkan sebab dan akibatnya. Dan dengan ilmu Allah yang maha tahu bahwa orang ini akan berbuat begini. Maka kafir. Allah sudah tahu. Tetapi digambarkan dengan gambaran yang salah. Diberi bayan dengan bayan yang salah. Memakai mantik-mantik yang salah. Memakai cara berpikir yang batil. Pemuda tadi sesat. Berangkat ahli sunnah, pulang jadi mu'tazilah. Pulang jadi qadariyah. Kayak terkena sihir persis. Mantra-mantra-mantra berubah. Ini juga sama. Mantra-mantra-mantra berubah. Hanya mantranya dalam bentuk bayan. Al-bayan al-balaghah wal-fasahah. Bayan itu adalah balaghah dan fasahah. Berarti boleh enggak belajar balaghah? Dan belajar kefasihan berbahasa Arab dan kefasihan berbahasa Indonesia. Atau di sini biasa disebut dengan retorika berbahasa. Boleh barakallahu fikum. Bukan haram balaghahnya, bukan haram fasahahnya, tetapi kalau itu adalah yufsid, untuk merusak, untuk menyesatkan, maka itulah yang dikatakan sihir. Karena kalau tidak merusak, maka dia justru mendapatkan pahala. Orang ini menjelaskan, orang kedua menjelaskan, orang ketiga menjelaskan. Tiga-tiganya menjelaskan tauhid wa sunnah, ahlu sunnah. Yang satu bahasanya kaku, gak jelas, hadirin kurang paham. Yang kedua fasih, masya Allah. Yang ketiga fasih wa balir. Bahasanya fasih, retorikanya bagus dan indah ketika berkata. Mana yang anfa', mana yang lebih bermanfaat? Yang ketiga. Mengapa? Punya balaghah, punya fasahah. Yang kedua, masya Allah, punya fasahah, walaupun kurang balaghah. Yang pertama, sayang sekali. Walaupun tetap bermanfaat, mendapatkan pahala, karena yang diajarkan tauhid wa sunnah, tapi hadirin seringkali gak paham. Sebagian kecil saja yang paham, yang lain bingung. Kok putar-putar terus ya ngomongnya? Sehingga yang hadir sedikit. Semakin sedikit, semakin sedikit. Bukan karena dia mengajarkan sesat, bukan karena dia menyimpang. Karena tidak pandai dalam menjelaskan. Maka barakallahu fikum. Kalimat inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan ada sihirnya adalah kalau itu menyesatkan, merusak, dan seterusnya. Yufsid. Berkata Sa'sa'ah ibn Suhan. Sadaqa Nabiullah. Sungguh benar ucapan Nabiullah. Fa'innal rajul yakunu alaihi al-haqqu. Karena seseorang kadang memiliki kebenaran dan di atas kebenaran. Wa huwa alhanu bil hujaji min sahibil haq. Digambarkan ada dua orang manusia yang bertikai. Dua manusia yang bertikai. Yang pertama alaihi haq. Yang kedua, lahu hak. Perhatikan perbedaan antara alaihi walahu. Siapa yang benar, siapa yang salah? Yang alaihi hak atau yang lahu hak? Jadi, yang alaihi hak itu yang salah. Walahu hak, dia yang benar. Misalnya, orang ini pernah diutangi 10 juta oleh orang ini. Min 10. Harusnya bayar ke sini. Kamu punya utang. Alaihi dain. Alaihi dain. Dan ini punya piutang. Lahu dainun. Alaihi. Ditagih kan? Ribut. Kapan kamu memberikan utang pada saya? Kamu dulu pernah hutang sama saya. Kapan? Di mana? Mana saksinya? Melapor kepada qadhi, pada hakim di pengadilan. Ternyata ar-rajul alladhi alaihi haq al-han min ar-rajul tsani. Ternyata orang yang punya hutang ini pandai bicara, berkilat lidah, dan ahli dalam balaghah wal fasahah. Sedangkan ini tidak. Kalah. Tiba-tiba hakim menyatakan, sudahlah. Kalau memang kamu tidak punya bukti, gak punya saksi, gak usah ngaku-ngaku kalau dia punya utang sama kamu. Dimenangkan orang yang salah tadi. Lima adalah pandai bersilat lidah. Pandai mengatur kalimat dan pandai berpura-pura. Wa qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr, ta'awwalatu ta'ifatun 'ala dzam li'anna sihr madmum. Kata Ibnu Abdul Barr bahwasanya sihir yang dimaksud di sini atau bayan yang dimaksud di sini ditafsirkan, ditakwilkan pada dzam. Jadi bayan yang dimaksud adalah dzam yang tercela. Karena kalau terpengaruh dengan pengaruh yang baik itu bukan sihir. Sihir itu pengaruh yang jelek. Maka ditakwilkan kata Ibn Abdul Barr oleh sekelompok dari para ulama bahwa bayan yang dimaksud oleh Nabi inna minal bayani la sihra adalah madmum. Bayan yang jelek, pengaruh yang jelek. Lianna sihir madmum. Karena sihir tercela. Ada satu orang da'i, Masya Allah, pandai berbicara, fasih berbicara, bahasanya sangat jelas, sangat indah, sangat bagus. Orang yang datang ke dia berbicara, langsung terbawa. Berkata pada dia, langsung terbawa. Masya Allah, ucapan kamu kayak sihir. Orang semua berbicara dengan kamu, langsung berubah. Ini barakallahu fikum, tidak tepat kalau dibilang kayak sihir. Tidak tepat kalau dibilang kayak sihir. Mengapa? Sihir itu pada perkara yang majmum. Sihir itu pada perkara yang jelek. Kalau pada perkara yang baik bukan sihir. Rasulullah SAW. Baligh, fasih. Pandai berbicara, bagus ucapannya, indah ucapannya. Dan simple, ringkas, mudah dihafal. Dan orang yang mendengarnya suka. Dan banyak yang duduk bersama Nabi langsung berubah. Apa kata musyrikin? Sahir. Tukang sihir. Dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wama huwa biqawli sahir. Wama huwa biqawli sahir. Itu bukan ucapan penyair. Itu bukan ucapan tukang sihir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti yang disamakan dengan sihir kalau hebat dalam mempengaruhi tapi ternyata dalam kesalahan, dalam kesesatan, itu sihir. Orang ahlu sunnah, ahli tauhid, Masya Allah, semangat ngaji dari mulai bertahun-tahun yang lalu sampai kemarin masih ngaji. Tiba-tiba ketemu dengan satu orang berubah. Langsung gak pernah ngaji lagi sampai hari ini. Dikasih kalimat apa? Dikasih mantra apa kok tiba-tiba berubah? Iya kan? Kita terheran-heran. Apa sih yang disampaikan? Apa yang disampaikan oleh orang tadi kepada orang tersebut? Dan apa yang disampaikan oleh kita di majlis ini? Tauhid, wasunnah, dalil, kitab-kitab para ulama. Kasihan. Timbulnya apa? Kasihan. Itu yang dijuluki dengan sihir barakallahu fikum. Ternyata sudah menyimpang sesat, terbawa dengan pemikiran-pemikiran sesat. Tiba-tiba anti sunnah, anti tauhid. Tiba-tiba menjadi orang yang jauh di luar sana. Ini barakallahu fikum. Contoh sihir. Maka kata Ibn Abdul Barr, bahwasanya bayan yang dijuluki oleh Nabi dengan sihir, itu bukan hanya mempengaruhi saja, tapi mempengaruhi dalam kejelekan, dalam dzam. Wa dhahaba aktsaru ahli al-'ilmi wa jama'ati ahli al-adabi ila annahu 'ala al-madh. Tetapi beberapa atau kebanyakan para ulama dan sekelompok dari ahli al-adab, adab ini sastra ya, bukan akhlak. Adab di sini sastra, bukan akhlak. Karena kadang-kadang adab bermakna akhlak. Adab thalibul ilmi misalnya. Tapi di sini adab bermakna sastra. Sastra itu adalah belajar berbahasa atau ilmu cara berbicara. Ternyata para udaba jamaknya adib, ahli sastra. Kebanyakan para sastrawan dan beberapa ulama menganggap bahwa itu pujian. Inna minal bayani la sihra. Masya Allah, memang penjelasan itu ada sihirnya. Bisa mempengaruhi orang. Karena Allah Ta'ala madahal bayan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji al-bayan. Di mana Allah memuji al-bayan? Bukan satu dua ayat, sekian banyak ayat. Kalau engkau membaca dalam Al-Quran ada kata bayyinah, itu bayan. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bayyinah. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bayyinah. Bahkan dikatakan, wama alaika illa al-bayan. Tidaklah atasmu kecuali penjelasan. Bayan. Dipuji bayan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad qala Umar ibn Abdul Aziz li rajulin sa'alahu an hajatin fa ahsana al-mas'alah. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang lurus, masya Allah, orang yang saleh, didatangi oleh seseorang meminta sesuatu hajatnya. Tetapi memintanya dengan kata-kata yang sangat indah. Fa'ajabahu. Maka khalifah terkagum-kagum dengan bahasa orang ini. Maka kata khalifah, hadza wallahi sihr halal. Ini demi Allah sihir yang halal. Sihir yang halal. Memuji atau mencela? Memuji. Ala kulli hal, bisa dijamak pendapat para ulama tadi bahwa bayan ada dua. Mana bayan ada dua? Ini. Kemudian dikatakan bahwa bayan, di antara bayan itu ada sihirnya. Masya Allah. Ucapan-ucapannya indah, bagus, mempengaruhi orang lain. Ucapannya indah, bagus, mempengaruhi orang lain. Dijuluki sihir. Tetapi kalau yang ini yang mengajak pada kejelekan, sihrul haram. Kalau yang mengajak pada kebaikan, memohon kebaikan, meminta kebaikan, mengajarkan kebaikan, sihrul halal. Kalau makna sihirnya hanya mempengaruhi. Kalau maknanya makna sihirnya hanya mempengaruhi, berarti ada yang mempengaruhi baik, ada yang mempengaruhi jelek. Kalau ini yang dimaksud oleh para ulama tadi, termasuk Umar bin Abdul Aziz, maka dikasih label halal. Ini sihir yang halal. Karena yang ini haram. Permainan kata untuk menyesatkan itu haram. Al-awwal afah. Pendapat pertama lebih sahih. Mana pendapat pertama? Hah? Pendapat pertama, zam. Rasulullah SAW mencerca. Bahwa di antara penjelasan itu ada sihirnya. Maksudnya banyak orang yang bermain kata yang indah, yang bagus, ternyata menyesatkan. Hati-hati. Begitu. Yang pertama. Lebih sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Wal muradu bihil bayan alladhi fihi tamwihun ala sami' wa talbis. Yaitu pendapat yang benar. Yang memaukan atau yang mengatakan bahwa yang dimaukan dengan sihir tadi adalah penjelasan yang mengandung tamwih, penipuan. Alasan di atas pendengaran, menipu pendengarnya. Watalbis, dan penuh pengkaburan. Kama qala ba'duhum syi'ran. Sebagaimana diucapkan oleh sebagian mereka dalam bentuk syair, fi zukhrufal qawli tazyinun li batilihi wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Dalam merangkai kata, yakni dalam rangkaian kata ada pengindahan terhadap kebatilan. Padahal kebenaran kadang disampaikan dengan bahasa yang kaku. Kadang diungkapkan su'u takbiri, dengan takbir yang jelek. Takbir yang jelek, ungkapan yang kurang bagus. Barakallahu fiikum. Kata penyair ini, rangkaian kata-kata yang indah seringkali dipakai untuk mengkaburkan kebatilan. Engkau titip padaku, maka uangmu akan berbunga. Masya Allah, indah apa enggak indah? Indah, bunga. Bunga indah enggak? Indah, bunga, harum, semerbak, indah dipandang. Padahal itu riba, haram. Itu juga rangkaian kata yang diperindah untuk menggambarkan bahwa perbuatan itu bagus. Padahal riba itu akhassu, lebih buruk, lebih jijik, lebih jelek daripada seorang menzinai ibunya sendiri. Sama seperti itu. Iya, ada riwayat hadis. Berarti ini selama ini kita ditipu oleh mereka. Bunga, bunga. Bukan bunga itu. Itu riba. Adhafan mudha'afa, riba yang dicerca dalam Quran, dicerca dalam sunnah. Itu namanya menipu. Satu orang bertanya, "Ustaz, saya bekerja sama dengan si Polan. Saya meletakkan 10 juta di dirinya, pada dia, saya mendapatkan keuntungan tiap bulan sekian. Maksudnya gimana? Dia punya usaha. Punya satu usaha yang maju, Masya Allah. Kalau engkau mau ikut titip uang di perusahaan ini, kau akan mendapatkan keuntungan sekian, sekian, sekian." Diceritakan, "Saya punya ini, saya punya pabrik ini, saya punya pabrik itu, dan sebagainya. Kamu taruh sini, kita ambil keuntungan, dan seterusnya." Lanjutkan ceritanya. Orang kedua ikut, "Kalau gitu saya 20 juta. Kalau gitu yang ketiga 50 juta. Kalau gitu saya 100 juta. Lebih besar hasilnya, lebih besar hasilnya." Orangnya datang ikut ngaji pakai mobil mewah. Rumahnya juga jelas, ada rumahnya, bagus, mewah. Gak mungkin lari kan? Ucapannya manis, ucapannya bagus, ucapannya indah. Setelah mereka memberikan semua uang mereka untuk ditanam di perusahaannya, tiba-tiba hilang orang ini. Oh gampang, cari saja rumahnya. Rumahnya diketok, gak ada orang. Tanya tetangganya, "Oh itu kontrak 1 bulan. Kontrak 1 bulan. Mobilnya kerja tahu, tenang aja. Ada nomornya, nopolnya, nomor polisinya sekian, sekian, sekian. Cari, ketemu. Di rental. Ternyata ngerental. Itu pondok pesantren, alhamdulillah bukan pondok kita, bukan pondok Ahlussunnah. Semua guru-gurunya tertipu oleh orang tadi. Inna minal bayani lasihra. Ini sangat tepat untuk dikatakan inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara penjelasan ada sihirnya. Dia menjelaskan, menjelaskan, menjelaskan. Tertipu satu, tertipu dua, tertipu tiga, tertipu empat, dan seterusnya. Dia enggak punya perusahaan apapun, enggak punya pabrik apapun, punyanya usaha nipu. Ya sudah, hilang semua uangnya. Padahal barakallahu fikum, yang tadi keuntungan ini kamu dapat keuntungan dari uangmu sendiri. Kamu titip 10, dikasih juta, sejuta. Baru sampai kelima, sudah tidak bisa. Diambil lagi, sudah hilang orangnya. Siapa yang untung? Ya, uang dia sendiri baru kembali 5. Masih sisa 5. Apalagi yang 100 juta. Dan seterusnya, semuanya tertipu. Inna minal bayani lasihra. Ikhwan ibn na'azakumullah. Masih ada lanjutan syair tadi, Masya Allah. Dan sangat menarik, sehingga biar saya lanjutkan sedikit. Bahwa di antara rangkaian kata-kata kadang menipu, sedangkan kebenaran kadang diungkapkan dengan kata-kata yang kaku. Taqulu ma mujazun nahli tamdahuhu. Wa intasha qultaza qayyid tanabiri. contoh, kamu ucapkan tentang madu, mujajun nahli, sari, pati, bunga yang dikeluarkan dari tawon. Masya Allah. Tamdahu, kau puji madu itu. Wa intasha, dan kalau kau suka, engkau bisa mengungkapkannya dengan kalimat, itu adalah untahane tawon. Mau tawon muntah, kamu minum. Sama-sama madu. Diungkapkan dengan ungkapan yang indah, kamu Masya Allah, saripati bunga. Kamu minum dengan senang. Nih, muntahane tawon. Minum. Ye. Muntahan tawon. Dua-duanya benar. Tetapi ungkapan yang ini mengindahkan, ucapan yang itu menjijikkan. Salahnya di mana? Yang tadi pertama orang semangat minum, yang kedua enggak semangat. Yang salah pada ungkapan. Yang salah pada al-bayan. Pada al-bayan, penjelasannya. Innal binnal bayani la sihra. Sesungguhnya, bayan itu ada sihirnya. Kamu meletakkan di situ gelas berisi madu. Apa ini? Muntahan tawon. Karena kamu gak pengen ngasih dia. Tertipu dia. Dengan bayanmu, kamu gak berdusta. Emang itu keluar dari mulutnya tawon. Habis dimakan dikeluarin lagi. Muntahan kan? Pergi dia gak minum. Setelah kamu minum habis, enaknya madu tadi. Oh itu madu tadi? Madu? Saya kan bilang muntahannya tawon. Tadi bilangnya muntahan. Iya, memang dari tawon. Sudah habis. Orang tadi kena sihir. Kena sihir dengan kalimat tahne tawon. Pernah dengar ada orang di angkot atau di pasar berkata pada ibu-ibu yang memakai kalung emas dan gelang emas. Bu, itu bahaya, Bu. Di sini sekarang zaman-zaman begini banyak rampok, banyak copet, banyak jambret. Nanti bukan hanya hilang, leher ibu akan berdarah. Dilepas ya, disimpan. Gelangnya juga, cincin juga. Itu bahaya, Bu. Karena kalau begini-begini, ini pegang nih masih. Ya, kantongin sama dia. Ya. Oh iya, makasih, makasih. Yuk, assalamualaikum. Pergi. Setelah pergi, loh, mana kalung saya? Mana jam saya? Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Itu sihirnya dijuluki di sini, di arah kita, gendam namanya. Cuma ngomong toh, tapi orang itu ketipu. Kayaknya orang ini baik sekali. Gitu. Ucapannya manis sekali. Gak mungkin lah akan nyuri, gitu bayangan dia. Begitu pergi, kok gak dikasihkan tadi? Dicari udah hilang. Udah gak bisa dikejar. Inna minal bayani la sihra. Madhan wa zamman. Ma jawazta wasfahuma wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Demikianlah pujian atau cercaan. Dan apa yang melewati gambaran keduanya, ingatlah, kebenaran kadang diungkapkan dengan bahasa yang kaku. Saya tidak bilang jelek, walaupun su artinya jelek. Tapi kalau bahasa maknanya bahasa yang kaku, bukan jelek itu ucapannya. Kadang kebenaran diungkapkan dengan bahasa yang kaku. Apa yang dimaksudkan oleh syair ini atau penyair ini dengan kalimat kebenaran kadang diungkapkan dengan bahasa yang kaku. Untuk kalian berhati-hati bahwa bahasa yang indah, bayan, jamil, belum tentu benar. Bahasa yang indah belum tentu menunjukkan kebenaran. Tetapi kebenaran, al-haq, kadang-kadang diungkapkan dengan bahasa yang indah, Masya Allah, kadang diungkapkan dengan bahasa yang su'u ta'biri. Ungkapan yang kaku. Jadi jangan diukur dengan keindahan bahasa. Tapi ukurlah dengan hujjah. Dengan hujjah. Ukurlah dengan dalil-dalil. Kalau orang berbicara, oh enak banget. Iya ya. Jangan lupa. Astagfirullah. Dalilnya apa? begini, tidak semua harus pakai dalil. Karena masalahnya adalah bukan masalah yang muter lagi ngomongnya. Enggak bawa dalil sama sekali. Hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan itu justru sihir. Harus ada dalil, harus ada hujjah pada yang namanya kebenaran. Kadang-kadang kebenaran diungkapkan dengan bahasa yang kaku, kadang-kadang. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.